Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa lakum fid darain. Amin. Hikayat fi khusyu'i salihin. Qala Abu Darda, kana yusma'u aziru qalbi Ibrahim Khalil Rahman sallallahu alaihi wasallam idza qama fi salati min masirati milin khaufan min rabbih. Kemarin membahas tentang bagaimana sebenarnya saat kita melaksanakan sholat, khusyuk, hudur, fokus, konsentrasi, menghilangkan segala yang merusak sholat kita, yang melupakan, melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang di sini akan diceritakan orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Pertama, Abu Darda. Abu Darda berkata, dahulu rintihan hati Nabi Ibrahim alaihissalam itu didengar saat sholat dari jarak 1 mil. Jadi rintihan hati Nabi Ibrahim itu didengar dari jarak 1 mil saat sholat. Kenapa? Rintihan itu ada khaufan min rabbih, karena rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau benar-benar takut kepada Allah, hatinya, perbuatannya itu sangat menunjukkan betapa besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kita bayangkan, rintihan hati bisa terdengar. Ini mungkin bisa karena apa, kalau di kita itu deg-degan itu krosoin nemen, bukan jarak 1 meter, 2 meter, tapi 1 mil terdengar. Orang kalau takut deg-degan, lah deg-degan itu kan bila orangnya itu benar-benar takut, jadi rasa takut menguasai dirinya, itu mungkin sampai ngos-ngosan, nafas yang tersendat sendat. Bertambah besar rasa takutnya, akan bertambah suara keluar. Kenapa? Jantung berdetak begitu keras. Dan Nabi Ibrahim ini sampai terdengar. Kenapa? Begitu besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya ketika sholat. Ruwiya an Ali bin al-Husain radhiyallahu ta'ala annahu kana idza tawaddaa isfarra launu fayaqulu lahu ahlu ma hadha alladhi ya'tarika 'inda al-wudu fayaqulu atadruna baina yaday man uridu an aqum. Imam Ali bin Husain, Imam Ali Zainal Abidin, yang setiap malamnya memiliki rutinitas salat sampai 1000 rakaat. Setiap malamnya pula memiliki rutinitas membagi sembako yang dibutuhkan oleh orang-orang yang membutuhkan di sekitar Madinah, sehingga tidak didapatkan di zaman beliau orang-orang yang meminta-minta di kota Madinah. Karena apa? Tercukupi. Kehidupan seharinya mereka tercukupi, sehingga enggak perlu mereka minta-minta. Sekarang terkadang yang cukup minta-minta. Yang cukup ini, yang punya kelebihan untuk besok dan lusa masih minta-minta. Bahkan bukan hanya untuk besok dan lusa, terkadang untuk 1 bulan ada, tapi minta-minta. Nah, dan ini Sayyidina Umar pernah, ada orang minta-minta, Sayyidina Umar memerintahkan untuk dikasih. Setelah dikasih, terlihat di kempitan ketiaknya ada roti. Langsung Sayyidina Umar berdiri dan memukulnya. Nah, Sayyidina Umar memiliki alasan kenapa memukul. Katanya Sayyidina Umar, kamu memiliki makanan yang bisa kamu makan untuk hari ini, masih minta-minta. Menunjukkan kehormatan diri itu lebih penting untuk dijaga daripada menghilangkan kehormatan diri dengan meminta-minta. Kalau memang membutuhkan itu enggak apa-apa, tapi kalau enggak membutuhkan, dalam arti itu bukan dalam keadaan darurat ya, dan bukan dalam keadaan darurat, ya enggak perlu untuk meminta-minta. Karena itu di Madinah enggak ada orang miskin di zamannya Zainal Abidin bin Ali bin Abi, enggak ada. Kenapa? Tercukupi. Bisa kita bayangkan 1000 rakaat dikerjakan dua waktu malam. Di waktu malam itu juga keliling membagi sembako dari rumah ke rumah tanpa dibantu dan tanpa diketahui oleh orang-orang yang dikasih. Sehingga mereka mendapatkan sembako, mereka enggak tahu dari siapa itu sembako. Mereka hanya bisa berterima kasih kepada Allah karena mendapatkan pemberian ini dan mendoakan orang yang memberinya. Tapi mereka enggak tahu siapa, enggak tahu mereka. Dan itu bukan satu minggu aja, tapi berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Ini Zainal Ali Zainal Abidin. Lah Zainal Ali Zainal Abidin ini ketika wudu mau melaksanakan sholat, setiap kali wudu hendak melaksanakan sholat, pucat, isfarra launu, warna kulit menjadi kuning, pucat lah bahasa kita, pucat wudu ini, wudu pucat setiap kali mau wudu hendak melaksanakan sholat pasti pucat. Sehingga keluarganya ini bertanya, ma hadza allazi ya'tarika indal wudu, apa, kenapa yang menyebabkan kamu seperti ini saat wudu? Jadi kayak ada alergi dah, ada penyakit dah. Ya, seperti kalau kita misalnya makan sesuatu yang enggak cocok, merah atau gatel. Lah keluarganya ini kenapa? Kok setiap kali wudu seperti ini? Ada apa? Kalau bahasa sekarang mungkin alergi air atau gak cocok air dan lain sebagainya. Kenapa lah keluarganya bukan melihat itu, tapi ingin tahu sebab apa, karena apa, ditanya oleh keluarganya. Katanya Sayyidina Ali ya, beliau mengatakan, atadruna baina yaday man uridu an aqum, apakah kalian tahu? Apakah kalian mengerti? Apakah kalian paham di hadapan siapa aku akan berdiri? Di hadapan siapa aku akan berdiri? Kita sholat di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Menghadap kepada siapa kita? Kita menghadap kepada Allah. Kita mau berhubungan, mau bersambung, mau berkomunikasi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu beliau sebelum wudu sudah merasakan keagungan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh gini, kalau kita punya janji dengan orang yang sangat kita muliakan, sangat kita hormati, sangat kita kagumi, punya janji kita, waduh, sebelum kita bertemu dengan dia, bahkan sebelum berangkat dari rumah, kita sudah gopoh semua. Gopoh, bingung, baju apa yang harus kita pakai? Baju bingung kita, baju apa yang harus kita pakai? Kemudian parfum apa, takut nanti baunya gak cocok, bikin pusing atau yang lain sebagainya, bingung. Kita rapikan rambut kita, kita rapikan mungkin wajah kita, pakai krim ini, krim itu biar terlihat bersih, rapi. Setrika baju, pakaian. Kemudian memikirkan apa yang akan saya sampaikan nanti. Apa yang akan saya bicarakan. Gopoh semua. Kenapa? Kenapa kok gopoh? Orang lihat, ada apa kamu kok gopoh? Kenapa? Pasti orang akan bertanya seperti itu. Lah Imam Ali saat wudhu seperti itu, memikirkan keagungan zat yang akan dia hadap, merasakan betapa besar kemuliaan zat yang akan dia ajak komunikasi dan yang lain sebagainya. Karena itu membuat dia setiap kali hendak wudhu mau melaksanakan sholat pucat. Bahkan di dalam riwayat tidak jarang jatuh pingsan. Tidak jarang jatuh pingsan. Jadi bolak-balik. Jadi wudhunya gak sekali seperti kita, sekali selesai. Bahkan tidak sempurna, sekali selesai gak sempurna. Tapi beliau wudhu sekali belum bisa. Kenapa? Sudah merasakan keagungan, kemuliaan, haibah zat yang akan dia hadap. Sehingga membuat rasa takut begitu besar dari dirinya wudhu dengan sempurna sekali gak bisa. Bahkan butuh diulangi dua kali. Kenapa? Disela-selai dengan pingsan, disela-selai dengan jatuh. Dan ini setiap kalinya, bukan sesekali, setiap kali hendak sholat saat wudhu seperti itu. Belum sholatnya ini, apalagi kalau sholatnya, wudhunya aja sudah seperti itu, apalagi sholatnya. Inna tabi'i Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu, Ibnu Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, ubtuliya bi saratan fi saqihi. Faqala lahu al-atibba labudda min badri saq ya Urwah. Fasallama Urwatul amra lillah wa radhiya bi qada'i. Waji'a bi ila ghurfatil amaliyat al-jirahiyah liyubtarasak in anil fakhat. Gala laulat tiba tanawal mukhadiran likai la tash'ur bi alamil jirah ya Urwah. Faqala lahum ya ma'adallah an atanawala syai'an yughayibu agli anit tafkir fi azamatillah. Ada seorang tabi'in. Seorang tabi'in itu berarti tidak bertemu dengan Nabi. Mereka hanya bertemu dengan para sahabat. Ya. Namanya Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini keponakan Sayyidatuna Aisyah, istri Nabi SAW. Anak dari saudari perempuannya yang bernama Asma. Asma menikah dengan Zubair bin Awam. Asma menikah dengan Zubair. Lah Zubair ini memiliki putra namanya Urwah. Asma ini diantara sahabiah yang sangat membantu Nabi, khususnya di saat Nabi sembunyi di gua Thawr. Karena yang mengantarkan makanan selama 3 hari atau 3 malam Nabi berada di gua Thawr adalah Asma. Lah Asma ini memiliki seorang putra yang namanya Urwah. Urwah ini seorang tabi'in yang kena penyakit saraton. Saraton ini bisa dikatakan kanker atau tumor. Nah, kanker atau tumor fisake di betisnya. Jadi di betisnya itu kena kanker atau tumor. Dokter di zaman itu, di masa itu, mengatakan kepada Urwah, ini labut diambil, labut dipotong. Ya, labut dipotong, apa namanya, betisnya. Wahai Urwah, betis kamu harus dipotong. Hanya Urwah pasrah dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan ridha. Pasrah dan ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Urwah ini dibawa ke ruang operasi untuk dipotong betisnya, dokter ngomong, kamu akan dikasih mukhadiran, bius. Mukhadir ini, ya, kalau bahasa umumnya mukhadir itu hal-hal yang bisa memabukkan, menghilangkan akal, supaya kamu gak terasa sakit. Supaya kamu gak terasa sakit, wahai Urwa. Katanya Urwa kepada para dokter, ma'adallah, inna'udzubillah min dzalik, katanya Urwa. Aku memakai sesuatu yang menghilangkan akalku agar tidak memikirkan kemuliaan dan keagungan Allah. Jadi jangan sampai ada sesuatu yang membuat aku hilang akal sehingga aku lepas dari mengingat keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya katanya para dokter, fakaifa tuqta'u saqi ya Urwa, bagaimana bisa kita motong kakimu atau betismu wahai Urwa kalau kamu enggak sadarkan diri. Kalau kamu ingat, kalau kamu sadar, bagaimana yang aku bisa, kami bisa memotong, katanya para dokter. Hanya katanya Urwa, idza ana dakhaltu shalah wa kabbartu takbiratul ihram wa jalastu li qira'ati tasyahud faqta usaki. Kalau aku salat, aku sudah bertakbiratul ihram, aku duduk untuk tasyahud, maka potonglah betisku, katanya Urwa. Kalau aku sudah salat, aku membaca Fatihah, melakukan ruku, tidak, waktu tasyahud, potong betisku. Fa innani inda dzalik la ufakkiru fid dunya wa innama akunu fi subuhati ma Allahil aliyil azim. Karena saat itu katanya Urwa, khususnya di saat itu aku tidak pernah memikirkan dunia sedikit pun. Karena aku berada di dalam hadapan atau halaman Allah subhanahu wa ta'ala, atau aku bersama Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha tinggi dan maha agung. Sudah. Ketika Urwa duduk membaca tasyahud, dipotong. Dan Urwa membaca tasyahudnya, Urwa membaca tahiyatnya, dan para dokter mengerjakan pekerjaannya dengan memotong betisnya Urwa. Setelah salam, assalamualaikum, assalamualaikum, dibawa Urwa ini ke rumahnya dan darah masih mengalir. Setelah salam, diangkat Urwa, dibawa pulang ke rumahnya, darah masih mengalir. Lah Urwa saat itu memiliki dua anak. Wabainama huwa jalisun ma'awadihi alladina yazurunahu wasakuhu amamah wa idha bihi yunada ala ibnihi al-akbar falam yaruda alaihi nida'. Ketika Urwa itu duduk bersama orang-orang yang menjenguknya, yang datang ke rumah Urwa menjenguk, ini betisnya Urwa ada di depannya. Lah Urwa manggil putranya yang besar. Manggil putranya yang besar tidak jawab. Akhirnya Allah Urwa berkata, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Is'alu lima dalam yarudda alaih. Urwa memanggil gak dijawab, sehingga Urwa mengatakan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Dianggap musibah, kenapa? Seorang anak itu kalau dipanggil orang tua mestinya jawab. Ini kok gak jawab. Urwa menganggap innalillah wa inna ilaihi raji'un. Tanya-tanya kepada dia, kenapa gak jawab panggilanku, tidak memenuhi panggilanku. Innaha awwal maratin unadi alaihi wa lam yurda alaihi. Ini pertama kali aku panggil anakku dan dia tidak menjawab aku. Karena biasanya dipanggil sekali langsung jawab. Ini dipanggil enggak jawab. Wa dhahabal jalisuna ila ibnihi fawajadu qad saqata min fawqi sutufa mata. Ketika didatangi, ternyata putranya ini jatuh dari atas loteng mati. Ini putranya mati, betis Urwah yang dipotong di depannya masih. Belum dikebumikan. Betisnya belum dikebumikan, anaknya Urwah meninggal. Wahwa sabir. Sabar Urwah. Urwah ini sabar. Wa ba'da dzalik dakhalu alaihi wa qalu lahu adzamallahu ajrak fi waladikal akbar ya Urwah. Setelah itu masuk yang diperintahkan untuk menanyai kenapa enggak dijawab. Adzamallahu ajrak fi waladikal akbar ya Urwah. Mudah-mudahan Allah mengagungkan, membesarkan pahalamu atas putramu yang paling besar wahai Urwah. Akhirnya Urwah memegang betis yang terpotong tadi, ya Rab. Lagat wahab tali saqain akhadta ihdahuma wa abqaita al-ukhra. Falakal hamdu ala ma akhadta. Walaka syukru ala ma abqaita wa wahab tali waladain akhadta akbarahuma wa abqaita al-akhar. Falakal hamdu ala ma akhadta wa laka syukru ala ma abqaita. Thumma amsaka bisakil mabtura ba'da ma kaffanaha liyat finaha. Wa qala alhamdulillah innani masirtu biki ila makanin yaghdabullahu ta'ala. Katanya Urwah dengan memegang betisnya yang terpotong, ya Allah, engkau telah memberi untukku dua betis. Engkau ambil satu dan engkau sisakan satunya. Maka untukmu syukur, pujian, syukur atas apa yang kamu ambil dan untukmu syukur atas apa yang engkau telah tetapkan. Dan engkau berikan kepada aku dua putra. Engkau ambil yang paling besar dan engkau tinggalkan yang kecil. Bagimu pujian atas apa yang kamu ambil dan bagimu syukur atas apa yang kamu tetapkan. Nah, dipegang oleh Urwah betisnya masih. Setelah dikafani untuk dimakamkan, Urwah kembali berkata, alhamdulillah. Katanya Urwah, alhamdulillah innani masirtu biki ila makanin yaghdabullah ta'ala. Bersyukur Urwah. Bersyukur kenapa? Sesungguhnya aku tidak berjalan denganmu, betis ini, ngomong ke betisnya ini. Alhamdulillah, sesungguhnya aku tidak berjalan denganmu ke tempat yang Allah murka. Jadi bersyukur tidak pernah memakai betis yang terpotong khususnya ke tempat yang Allah murkai. Intinya di situ bagaimana lihat salatnya. Dipotong kan, potong itu kan enggak, kita dicubit aja sudah terasa. Jangankan dicubit. Lalat, nyamuk ada di telinga kita, kita mendengarkan bunyinya. Semut berjalan di kaki kita, kita merasakan. Tapi ini dipotong. Tidak merasakan sedikit pun. Jadi tanpa bius dikerjakan apa yang harus dikerjakan oleh dokter tadi itu tanpa mengganggu sholatnya, tanpa merintih, tanpa kesakitan sedikit pun. Nah, ini khusyuknya orang-orang yang saleh. Kenapa mereka bisa khusyuk? Rasa ta'zim, rasa takut yang begitu besar menguasai hati mereka sehingga apapun yang terjadi di hadapannya enggak mereka rasakan. Nah, karena itu mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala bisa menjadikan kita sholat khusyuk seperti mereka. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang tertanam rasa takut yang begitu besar di dalam hati kita. Sehingga kita dapat menjalankan setiap ibadah dengan penuh ketakutan dan penuh ta'zim kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.